إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله ما زلنا في الحديث عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث تكلمنا فيه kita telah berbicara tentangnya bahwa ucapan la ilaha illallah harus dengan ilmu dan yakin, tidak cukup hanya dengan talaffuz saja. Dan itu sudah kita baca kemarin, dinukilkan dari kitab Al-Mufhim ala Sahih Muslim, ada bab khusus bab la yakfi mujarradut talaffuz bi syahadatain. Bab tidak cukupnya hanya dengan lafaz saja dalam dua kalimat syahadat. Enggak cukup hanya dengan ucapan saja. Ya, ini harus diiringi dengan keyakinan. Bala budda min istiqan al-qalb. Bahkan harus ada istiqan al-qalb. Khana bin a'azakumullah. Dan tentunya itu judul bab. Maka babnya berisi hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Dan sekian banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah, ucapan syahadat harus diiringi keyakinan. Dan meyakini sesuatu tentunya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu apa yang diyakini? Iya kan? Tanpa ilmu apa yang diyakini? Artinya mengetahui sesuatu dan sesuatu itu diyakini. Itu baru dikatakan dengan kalimat syahadah. Maka dikatakan sekarang yang akan kita baca. Wa fil hadithi ma yadulu ala hadha. Bahkan dalam hadis kita ini. Dengan alif lam maksudnya al hadis yang sedang kita bahas. Ma yadulu ala hadha. Juga ada yang menunjukkan hal tersebut. Mana itu? Yaitu ucapan man syahida. Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak menyatakan man qala. Tidak berkata man qala, siapa yang berkata. Tetapi mengatakan man syahida, siapa yang mempersaksikan. Fa inna syahadata la tasluh illa idza kanat an ilmin wa yaqin. Karena yang namanya persaksian tidak dikatakan sah. Tidak diterima kecuali an ilmin wa yaqin. Kecuali kalau disertai keilmuan, pengetahuan, dan diiringi dengan keyakinan. Saya bersaksi. Kamu tahu? Enggak. Enggak bisa jadi saksi. Saya bersaksi. Kamu tahu? Tahu sih tahu. Yakin. Ya itu dia, saya enggak yakin. Enggak diterima persaksiannya. Persaksian orang yang ragu-ragu tidak dikatakan syahidah. Syahidah dari kata musyahadah. Musyahadah itu melihat. Nyata. Artinya keyakinannya seperti keyakinan seorang yang melihat sendiri. Yang disebut dengan apa? Ainal yakin. Nah, yakni keyakinan yang tingginya seperti orang yang melihat sendiri. Qala An-Nawawi rahimahullah, hadza haditsun 'adzim, jalilul muqi', wa huwa ajma' aw min ajma' al-ahadits al-mustamilah 'ala al-'aqaid. Kata An-Nawawi rahimahullah, hadis ini hadis yang sangat agung. Hadis yang sungguh jalilul muqi', tinggi kedudukannya. Tinggi kedudukannya. Kenapa demikian? Kata beliau, wa huwa ajma' aw min ajma'il ahadits al-mustamilah 'ala al-'aqaid. Karena hadis ini di antara yang ajma', dia yang paling lengkap, atau kalau bukan paling lengkap, di antara hadis-hadis yang paling lengkap. Paling lengkap mencakup akidah-akidah Islam. Masya Allah. Biqasarihi, dengan ringkasnya, ada hadis yang lengkap menyebutkan dasar-dasar Islam. Seperti hadis Jibril yang datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Syadid, bayad, siyab. Wa syadid, sawad syar. La yura minhu atharu safar. Kemudian datang, la na'rifu minna ahad. La ya'rifuhu minna ahad. Kemudian datang pada Nabi, asnada rukbataihi ila rukbataihi, sampai lututnya menyentuh lutut Rasulullah SAW, dan tangannya memegang dua paha Rasulullah SAW, dan menyatakan mal Islam, dijawab. Wa mal iman, dijawab. Wa mal iman, dijawab. Ini juga termasuk ajma' aw min ajma'il ahadis yashtamil aw al-mustamilah 'ala al-aqidah, 'ala al-aqaid. Hadis yang mencakup sekian ringkasan akidah Islam. Hadis ini juga sama, tetapi ini lebih ringkas. Yaitu disebutkan ada 5 persaksian di dalamnya. Dan dengan persaksian-persaksian yang ada ini, mengeluarkan semua orang-orang yang bukan termasuk muslim. Orang-orang yang kafir. Ketika menyatakan bersaksi dengan la ilaha illallah, kalimat la ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mengeluarkan 2 golongan kafir. Pertama, musyrikin yang beribadah kepada selain Allah juga, kepada Allah dan selain Allah. Tertolak dengan syahadat ini. Kita nafikan la ilaha, enggak ada ilah lain. Ateis yang tidak mengakui Tuhan juga terbantah dengan kalimat illallah. Kita menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mereka tidak mengecualikan. Maka terbantah ateisme, dan terbantah pula paganisme, terbantah pula berhalaisme. Dengan persaksian kedua, wa ashhadu, dan bersaksi pula anna Isa ibni Maryam abduhu wa rasul, atau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan rasulnya. Tertolak pula sekian golongan ahlul bid'ah yang sudah mencapai kufur ataupun yang belum, karena mereka menyelisihi sunnah nabawiyah. Berarti tidak mengakui bahwa rasul sebagai panutan mereka, sebagai pegangan mereka, sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula ketika persaksian Isa bin Maryam sebagai hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah bukan Tuhan, tapi rasul yang mulia. Maka terbantah Yahudi dan Nasrani sekaligus. Karena Nasrani menuhankan. Kita menyatakan Isa abduh, hamba Allah, bukan Tuhan. Tetapi kita memuliakan dengan kalimat wa rasuluh, dan rasulnya. Sedangkan mereka, Yahudi, mencerca Isa dengan menyatakan Isa sebagai anak zina. Na'udzubillah, ya, ucapan kufur mereka. Maka kita membantah Yahudi dan Nasrani sekaligus. Bayangkan sudah berapa kelompok-kelompok kufur dan sesat dengan persaksian-persaksian ini terbantah. Nanti akan kita lihat insyaAllah satu persatu. Dan kita akan tahu bahwa ternyata memang hadis ini seperti kata An-Nawawi, azim, hadithun azim, jalilul mauqi', hadis yang agung, yang tinggi kedudukannya, yang termasuk salah satu dari hadis-hadis yang lengkap mencakup akidah-akidah Islam. Fa innahu jama'a fihi ma yukhraj min milal kufur. Karena terkumpul dalam kalimat-kalimatnya ma yukhraj, apa yang dikeluarkan, min milal kufur, dari agama-agama kafir. Jadi apa yang dikeluarkan dengan persaksian tadi, berarti musyrikin tidak masuk, berarti ateis tidak masuk, berarti Nasrani tidak masuk, berarti Yahudi tidak masuk, berarti ahli bid'ah tidak masuk, berarti terus dengan persaksian-persaksian ini tertolak semua itu. ma yughrad min milal kufur ala ikhtilafi aqaidihim, dengan berbeda-beda akidah-akidah mereka terbantah dengan satu hadis, yaitu hadis ini. Wa ala tabaudiha, berbeda-beda dan berjauhan tetapi dibantah dengan satu hadis. Membantah Nasrani dengan hadis ini, membantah Yahudi dengan hadis ini, membantah musyrikin dengan hadis ini, membantah ateisme dengan hadis ini, membantah ahlul bid'ah dengan hadis ini. Qul inna a'udzukumullah masyaallah. Faqtasara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadhihi al-ahruf. Rasulullah SAW meringkas dengan beberapa huruf ini saja. Ala ma yubayan bihi jami'uhum. Meringkas dengan huruf-huruf ini apa-apa yang menjelaskan dengannya. Jami'uhum, semuanya. Menjelaskan semua milal kufur tadi, semua aliran-aliran kufur tadi terbantah dengan satu hadis yang ringkas ini. Masya Allah. Ini pujian An-Nawawi rahimahullah terhadap hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar illallah. Artinya enggak ada sesembahan yang diibadahi atau yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi mawadhi'a min al-Qur'an. Dan makna seperti ini terkandung dalam sekian banyak tempat dalam Qur'an. Fi mawadhi', bukan mawdu'un wahid, bal mawadhi' jamma. Sekian banyak tempat-tempat dalam Al-Qur'an. Wa yatika fi qawli al-Bukhari sharihan. Tayib, kalau ada yang tanya, mana di antaranya dalam Al-Qur'an yang menafsirkan la ilaha illallah dengan mana la ma'buda haqqun illallah? Apa jawab kalian? Satu bab yang sudah kalian bahas. Satu bab yang sudah kalian bahas. Apa saja? Qul ta'ala ma'harram rabbukum alaikum. Atlu ma'harram rabbukum alaikum. Alla ta'budu illallah. Apa lagi? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Apa lagi? Nah, semua itu menafsirkan. Semua itu menafsirkan la ilaha illallah. Sehingga dikatakan laisa fi mawdi'in wahid fi mawadhi'a min al-Qur'an, di sekian banyak tempat dalam Al-Qur'an menyebutkan makna la ilaha illallah adalah tidak boleh beribadah kecuali pada Allah. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Dan datang pula kepadamu dalam ucapan Al-Buqa'i sharihan, dia adalah Abu Hasan Ibrahim Ibn Umar Asy-Syafi'i. Naam. Mufassir wa mu'arrikh, ahli tafsir, ahli tarikh, yang meninggal pada tahun 885. Demikian dalam Syajaratul Dhahab. Berkata Al-Buqa'i, Abu Abdul Hasan Ibrahim Ibn Umar Asy-Syafi'i, sharihan, dengan tegas, qauluhu wahdahu la syarikalah. Tentunya itu adalah apa yang disebutkan dalam Syajaratul Dhahab, sebagaimana sudah kita nukilkan sebagiannya tentang ayat-ayat yang menafsirkan la ilaha illallah. Nah, di antaranya apa yang sudah nukil dalam bab yang kemarin, bab yang pertama tentang tauhid. Tetapi disebutkan dalam hadis ini lebih lengkap, tidak hanya la ilaha illallah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada kalimat wahdahu la syarikalah. Wahdahu sebagai ta'kid lil isbat, sebagai penekanan dalam penetapan. Yani kecuali Allah, ditambah wahdahu, kecuali Allah sendirinya. Ini ta'kid, penekanan. Sedangkan la syarikalah adalah ta'kid linnafi, penekanan terhadap penafian. Penafian itu kalimat pertama atau potongan pertama, la ilaha, tiada ilah yang berhak diibadahi. Ini penafian. Maka ditakkidkan, la syarikalah, dan benar-benar enggak ada sekutu, enggak ada yang bersama Allah, enggak ada sesuatu pun yang pantas disertakan bersama Allah dalam ibadah. Enggak ada. La syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah. Berarti kalimat wahdahu ta'kidun lil isbat, dan kalimat syarikalah atau la syarikalah adalah ta'kidun lin nafi. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim. Qul inna a'udzukum Allah, dikatakan ilahukum ilahun wahid, satu ilah, la ilaha illa hu, enggak ada ilah kecuali dia, ar-rahman ar-rahim. Wa qala ta'ala, dan juga seperti ayat lain, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya. Tidak kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan. Maknanya seluruh rasul diwahyukan dengan wahyu yang sama. Seluruh rasul diberikan wahyu oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang sama semakna. Apa itu? Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Bahwasanya tidak ilah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Sehingga makna la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena konsekuensinya disebut dalam ayat ini sebagai tafsir juga, sebagai tafsir la ilaha illallah. Fa'buduni dengan fa sababiyah. Fa sababiyah menunjukkan sebab. Karena tidak ada ilah kecuali Allah, maka beribadahlah pada Allah saja. Jangan beribadah pada yang lain. Demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum hudan. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad diutus saudara mereka Hud, wahai kaumku, beribadahlah pada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, enggak ada bagi kalian ilah kecuali dia. Perhatikan, Nabi Hud alaihi salam diutus kepada kaumnya, kaum Ad, untuk mendakwakan la ilaha illallah. Kalimatnya, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, beribadahlah pada Allah, karena enggak ada ilah lain kecuali dia. Subhanallah, persis sama. Konsekuensi dari la ilaha illallah adalah beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Lihat kalimatnya, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, beribadahlah pada Allah, karena enggak ada ilah lain kecuali dia. Enggak ada ma'bud yang layak diibadahi, yang pantas diibadahi kecuali dia. Dan ini bukan hanya ucapan Hud. Wa ila Thamud akhahum Salih. Juga sama. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila qaumi Nuh juga sama. Akhahum Nuh juga menyatakan, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah sebutkan dalam Al-Quran semua nabi-nabi tadi dengan lafad-lafad yang sama, persis harfan biharfin, persis huruf per hurufnya. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadalah pada Allah, enggak ada ilah lain kecuali dia. Wahai kaumku, beribadalah pada Allah, enggak ada sesembahan lain kecuali dia. Wahai kaumku, beribadalah pada Allah, enggak ada ma'bud bihaq kecuali dia, kecuali Allah SWT. Maka beribadalah pada Allah. Maka sangat jelas, sangat jelas, sangat jelas bahwa yang namanya la ilaha illallah konsekuensinya adalah ibadatullahi wahdah. Konsekuensinya beribadah pada Allah sendirinya. Maka sungguh sangat keterlaluan mereka-mereka yang menafsirkan la ilaha illallah dengan sempit. Ketika ditegur, kenapa engkau meminta kepada kuburan? Bukankah engkau mengucapkan la ilaha illallah? Mereka menjawab, kami mengucapkan la ilaha illallah dan kami yakin bahwa enggak ada penguasa kecuali Allah. Ini kan cuma kami meminta agar mereka menyampaikan pada Allah. Enggak merasa kalau dia melanggar la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka pahami kalimat la ilaha illallah adalah pengakuan bahwa yang menguasai alam semesta adalah Allah. Titik. Maka yang menyembah berhala juga sama. Saya mengakui bahwa Allah penguasa alam semesta. Yang menyembah Lat, Uzza dan Manat dulu juga sama, menyatakan kami yakin Allah penguasa. Tapi kami meminta pada mereka benda-benda ini karena benda-benda ini akan bisa memberikan pengaruh. Berarti mereka enggak mengerti tentang konsekuensi la ilaha illallah itu adalah ibadatullahi wahdah. Maka ketika Hud benar-benar menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Apa jawab kaumnya? Fa'ajabu raddan alaih. Mereka menjawab sebagai bantahan. Dengan kalimat, aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadara ma kana ya'budu aba'una. Apakah kau datang pada kami agar kami beribadah pada Allah saja? Sendirinya? Dan kami tinggalkan semua yang diibadahi oleh bapak-bapak kami? Lihat, kaumnya mengerti maksud dakwah dari Hud alaihissalam. Mengerti yang diajak kemana, itu ngerti. Apa yang mereka ajak atau apa yang diajak oleh Nabi Hud, mereka paham. Aji'tana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami untuk mengajak kami beribadah pada Allah saja? Yang berarti konsekuensinya meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang kami. Meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami. Mereka mengingkari dalam keadaan paham apa yang dimaksud. Mereka mengingkari dalam keadaan paham apa yang dimaksud oleh Hud alaihissalam. Qul inna a'udzubillahi berbeda dengan berbagai macam masyarakat yang ada di negeri kita ketika datang orang-orang yang mengajarkan la ilaha illallah tetapi ala tasawuf. Di atas pemahaman sufi. Di atas pemahaman dahulu, pemahaman jahiliyah, yaitu hanya rububiyah saja. Mereka kumpulkan manusia sebanyak-banyaknya dengan membunyikan gong, tung tung tung tung tung, kumpul kumpul kumpul kumpul. Bahwa tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Kalian mengakui? Ya, kami akui. Ucapkan la ilaha illallah, mereka katakan la ilaha illallah, masuk Islam semua. Karena mereka yakin, enggak ada pencipta alam semesta kecuali Allah SWT. Mereka merasa sudah masuk Islam. Tetapi karena tafsirnya terlalu sempit, maka mereka tidak pernah meninggalkan keyakinan tentang dewa dan dewi. Masih tetap mereka memberikan sesajen pada Dewi Sri, penjaga padi. Masih tetap mereka memberikan sesajen kepada Nyi Loro Kidul, penjaga lautan. Masih mereka memberikan sesembahan-sesembahan kepada penunggu pohon ini, penunggu pohon itu, penunggu laut ini, penunggu laut itu. Masih musyrikin. Dan masih datang ke tempat-tempat keramat. Memberikan berbagai macam persembahan-persembahan sebagai ibadatan. Dan kalau ditanya, mereka jawabannya seperti tadi. Kami kan mengakui pencipta langit dan bumi adalah Allah SWT. Kasian. Karena mereka tidak mengerti makna la ilaha illallah. Dan yang menyampaikan dakwahnya tidak menerangkan dengan benar. Apa itu makna la ilaha illallah? Tetapi ketika para rasul mengatakan la ilaha illallah, dipahami oleh kaumnya dengan sebenar-benarnya paham. Ya qaumi, i'budullah. Ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah pada Allah. Karena tidak ada sesembahan lain kecuali Allah. Jangan beribadah pada lainnya. Maka mereka paham. Dan mereka berkata, aji'tana lina'budallah. Wahdahu. Wa nadhara makana ya'budu aba'una. Apakah engkau mengajak kami untuk beribadah pada Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh nenek moyang kami? Karena mereka biasa memberikan sesajen pada benda-benda tadi dan mereka tahu kalau itu ibadah. Mereka menyatakan tidak bisa. Kalau untuk meninggalkan berhala kami, tidak bisa. Maka yang tidak masuk Islam dengan memang benar-benar benci dan tidak terima dengan la ilaha illallah. Sedangkan yang menerima, menerima dengan yakin. Konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan-sembahan lainnya. Konsekuensinya harus beribadah hanya kepada Allah. Memberikan berbagai macam kurban hanya untuk Allah. Tidak berdoa kecuali pada Allah. Menerima, menerima dengan yakin. Menolak, menolak dengan yakin. Tetapi yang terjadi sekarang ini, menerima dengan kebodohan, menolak dengan kebodohan. Khairuddin a'azzaqallahu kaum muslimin yang saya hormati. Berarti tugas kalian nanti adalah menjelaskan dan meluruskan makna la ilaha illallah. Kasihan kaum muslimin yang tidak mengerti apa makna la ilaha illallah. Sehingga mereka kadang membenci dalam keadaan belum paham. Yang menerima, menerima juga dengan tak paham. Jangan enggak ngerti. Akhirnya mereka tetap berbuat kesyirikan-kesyirikan. Kembali pada kitab. Qala wa qala ta'ala. Dan dalil berikutnya. Yang menerangkan la ilaha illallah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas kalau Allah lah yang hak dan apa yang mereka seru adalah batil. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian karena Allah lah ilah yang hak, yang benar-benar sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sedangkan apa yang diibadahi selain Allah maka semuanya batil. Yad'una, apa yad'un? Dari kata doa. Ada berapa jenis atau ada berapa makna doa? Ada dua makna. Doa al-ibadah dan doa bermakna meminta. Dan kedua-duanya terkandung di dalam makna ayat ini. Berarti kalau terjemahan, ada dua terjemahannya. Terjemahannya berdoa dan terjemahannya menyeru. Adapun sesembahan yang mereka seru, maksudnya apa? Yang mereka sembah. Berarti ada makna doa, maknanya ibadah. Tapi ada doa, maknanya meminta. Dan kedua-duanya barakallahu fikum terkandung dalam ayat ini. Bahwa siapa yang mereka seru selain Allah, atau siapa yang mereka berdoa kepadanya selain Allah, huwal batil, itu adalah batil. Nah, kami cuma minta, kami enggak nyembah sama. Karena meminta, berdoa, itu termasuk salah satu bentuk ibadah. Demikian pula menyeru, artinya membesarkan, mengagungkan, beribadah kepadanya, memberikan sesajen kepadanya, itu juga termasuk ibadah. Lebih-lebih lagi, itu lebih am. Maka semua yang mereka seru selain Allah huwal batil, wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Bahkan ditanya, bagaimana pendapat kalian wahai musyrikin, wahai penyembah batu, penyembah pohon, penyembah dewa dan dewi? Wahai musyrikin, bagaimana pendapat kalian? Kalau benda-benda kalian menghendaki kebaikan buatmu, tetapi Allah menghendaki kejelekan, mana yang akan terjadi? Kehendak Allah atau kehendak mereka? Mereka menjawab, ya tentunya kehendak Allah. Tapi sebaliknya, kalau benda-benda tadi menghendaki kejelekan buatmu, katanya, tetapi Allah menghendaki kebaikan, mana yang akan terjadi? Kehendak Allah atau kehendak mereka? Kalau masih punya sedikit iman akan berkata, ya tentunya Allah, karena Allah maha kuasa. Kalau masih memiliki sedikit rububiyah, bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu, bahwa Allah la rabbu kulli syai'in wa maliku, maka niscaya akan menjawab, ya tentunya Allah lah, karena Allah yang paling besar. Iya, huwal aliyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Sehingga kehendak-kehendak lainnya semuanya kalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ngapain minta sama mereka? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu untuk apa kalian minta kepada benda-benda tadi walaupun katanya kerabat, walaupun katanya ada pengaruhnya, katanya tetap kalau Allah kehendaki yang selain itu, Allah yang akan menakdirkan selain itu dan pasti terjadi. Pasti yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. فَتَضَمَّنَ ذَلِكَ. Maka semua ayat-ayat tadi mengandung نَفْيَ الْإِلَٰهِيَ عَمَّ سِوَ اللَّهِ, mengandung penafian keilahan dari semua selain Allah. Tidak ada sifat keilahan pada siapapun, pada benda apapun, pada pohon apapun, pada laut manapun, pada takhayul manapun yang mereka gambarkan adanya dewa dan dewi. Semuanya takhayul, khurafat, kadzab. Semuanya takhayul, khurafat, dan itu pengaruh Hindu dan Buddha. Pengaruh musyrikin. Pengaruh orang-orang jahil minal juhal. Sudah menjadi muslimin, kenapa masih meyakini agama Hindu? Agama Hindu yang menyatakan bahwa ada dewa yang menjaga ini, ada dewa yang menjaga itu, ada dewi, dan mereka meratap meminta kepadanya. Adapun kaum muslimin tidak meyakini semua itu. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya. Dan malaikat tidak boleh disembah. Tidak boleh kita minta pada Jibril wala Mikail. Enggak boleh kita berdoa kepada Israfil wala Izrail. Enggak boleh kita meminta pada malaikat manapun. sebesar-besar malaikat, malaikat Jibril alaihi salam. Enggak boleh kita menyembahnya, enggak boleh kita memintanya, enggak boleh kita menyerunya. Ini Islam. Adapun mereka musyrikin dari kalangan Hindu dan Buddha menganggap bahwa penguasa benda-benda tadi, penguasa lautan, penguasa pohon adalah dewa dan dewi, dan kemudian mereka meminta kepadanya, berdoa kepadanya, mengagungkannya dan menyembahnya. Hati-hati. Wahai kaum muslimin. Jangan sampai terbawa agama-agama musyrikin. Agama Islam adalah agama yang terbaik. Yang paling adil karena memberikan haknya kepada yang pantas. Yang menciptakan Allah, maka tentunya yang pantas diibadahi hanya Allah. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Fatadammana nafiyal ilahiyya amma siwallah. Maka ayat-ayat tadi mengandung penafian sifat ketuhanan dari semua benda-benda selain Allah. Wahiyal ibadah. Apa itu ketuhanan? Ketuhanan itu adalah hak diibadahi. Tidak diberikan pada benda apapun. Wa isbatuha lillahi wahdahu la syarikalah. Dan kemudian ditetapkannya sifat ilahiyah tadi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkannya hanya untuk satu-satunya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu sendirinya. La syarikalah. Wal Qur'anu min awalihi ila akhirihi yubayyin hadha. Dan Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya menerangkan masalah ini. Yubayyin hadha wa yuqarriruhu wa yursid ilaih. Menerangkan ini, menjelaskan ini, menetapkannya dan membimbing kepada ini. Kepada tauhid. Itu Al-Quran min awalihi ila akhirihi. Fal-ibadatu bijami'i anwa'iha. Maka ibadah dengan seluruh macam-macamnya. Innama tasdur an ta'alluhil qalbi bil hubbi. Maka yang namanya ibadah dengan semua bentuk-bentuknya. Salat, puasa, haji, sedekah. Apalagi? Semua itu innama tasdur, semua itu hanya saja muncul dari penuhanan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhanan hati kita dengan cinta. Wal khudu dengan ketundukan. Wa tadallu dengan merendah di hadapannya. Raghaban wa rahaba. Raghaban wa rahaba. Karena rasa harap dan karena rasa takut. Cinta kepadanya dengan harap-harap cemas. Dengan berharap apa yang Allah berikan atau apa yang Allah janjikan. Berharap keriduan Allah. Wa rahaba. Dan takut dari ancaman-ancamannya. Takut dari azabnya. Wa hadza kulluhu. Yang seperti ini la yastahiqquhu illallah ta'ala. Yang seperti ini tidak layak kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La yastahiq, tidak berhak kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Khamil ibn a'azakumullah. Semua musyrikin dengan nabi-nabi palsu mereka yang bernama Kuncen. Kenapa dikatakan nabi palsu? Karena mereka selalu mengatakan kami dapat wangsit, kami dapat wahyu, kami dapat wisik, kami dapat bisikan. Dari siapa itu? Kalau mengatakan dari Allah, berarti kamu menganggap nabi. Nabi-nabi palsu. Kami dapat wisik dari Allah. Kami dapat ilham dari Allah. Kami dapat pesan dari Allah SWT. Kalau menjawabnya bukan dari Allah, berarti dia penyembah selain Allah SWT. Nah kemudian menyampaikan wahyunya. Barang siapa yang tidak mempersiapkan kembang tujuh warna pada malam Jumat Kliwon, maka dia akan mendapatkan petaka. Ini ancaman atau bukan ancaman? Ancaman. Tetapi ancaman-ancaman dusta dari para musyrikin. Ancaman-ancaman dusta dari para nabi-nabi palsu. Ada pun dalam Quran dan Sunnah, tidak ada itu aturan. Tidak ada syariat seperti itu. Yang ada, barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia diancam dengan adab. Barang siapa meninggalkan puasa Ramadan, maka diancam dengan adab. Barang siapa dia berdusta, diancam dengan adab. Kenapa dia tidak takut? Berdusta kepada Allah Taala atas nama Allah, atas nama Nabi, atas nama Rasul. Kenapa tidak takut padahal diancam oleh Allah? Diancam dengan kualat. Ditimpa petaka, takut. Tapi diancam dengan azab Allah. Dengan nar. Mereka enggak takut. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kerusakan dalam masalah akidah. Kama taqaddama fi adillati hadal babi wa maqablahu. Sebagaimana sudah lewat pada dalil-dalil bab ini dan apa yang sudah lewat dari bab sebelumnya. Faman sarrafa min dhalika syai'an li ghairillah. Barang siapa memalingkannya sedikit saja dari bentuk ibadah pada selain Allah, faqad ja'alahu niddan lillah. Berarti dia menjadikan benda tadi tandingan bagi Allah. Barang siapa yang memberikan ibadah pada selain Allah, sedikit saja, berarti dia menjadikan benda yang dia berikan ibadah kepadanya, berarti kau jadikan sebagai niddan lillah, sebagai tandingan bagi Allah. Fala yanfa'uhu ma'a dzalika qaulun wala amal. Setelah itu tidak lagi bermanfaat qaulun wala amalun. Enggak bermanfaat ucapannya, qiraatul Qur'annya, enggak bermanfaat la ilaha illallahnya, enggak bermanfaat amalnya, ibadahnya, salatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, la yanfa', tidak bermanfaat kalau dia memberikan ibadah satu jenis saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia syirik. Kalau syirik apa kata Allah? Apa dalilnya? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur semua amalan-amalanmu. Maka la yanfa', enggak bermanfaat qaulun wala amal. Wa dzikra kalamul ulama fi ma'na al ilah. Nanti akan disebutkan tentang makna ilah dari para ulama insyaallah. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.